warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal masyayikh wal asatidah, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap takmir masjid Baitul Mubarak, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, jabat pemerintah dalam semua tingkatannya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, kepala kelurahan bersama para staf, para ketua RW, para ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sekalian berupa Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan, sehingga sore ini kita dapat sama-sama hadir bertolabil ilmi, bersilaturrahim, berhalal bihalal setelah satu bulan lamanya kita menjalankan proses tarbiyah sekaligus riyadhah dalam madrasah Ramadan. Oleh karena itu sudah seyogianya kalau saya menghaturkan untaian doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal-amal kebaikan dan ibadah kita, terutama di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan kita tergolong jumlahnya orang-orang yang kembali kepada fitrah serta mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, dan kemenangan fitni wa dunya wal akhirah. Kenapa selesai menjalankan proses pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan di madrasah Ramadan, kita dianjurkan untuk berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Karena jujur, selama menjalankan proses Ramadan mulai dulu sampai sekarang, aktivitas ibadah kita ya begitu-begitu saja. Ada yang sudah menjalani Ramadan 20 kali lebih, ada yang sudah menjalani Ramadan 30 kali lebih, bahkan ada yang sudah 50 kali lebih menjalani Ramadan, tapi ibadahnya ya seperti itu-itu saja. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, kalau sempat ya baca Quran. Kit biyen sampai Ramadan wingi ibadahe lamek ngono-ngono ae. Nggih napa nggih? Apalagi di hari-hari akhir bulan Ramadan yang ibarat pertandingan itu adalah memasuki babak final, harusnya lebih semangat, luweh mempeng ibadahe. Tapi di mana-mana terjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat setiap memasuki hari-hari akhir bulan Ramadan, terjadi pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid bergeser ke pasar, dari masjid bergeser ke mall. Gini apa nggih? Mangkane dongane mbuh piye rupane, mbuh ya apa modele, muga-muga ibadah Ramadan kula sampean diterima Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Ramadan itu madrasah, sekolah, maka keluar Ramadan kudu tambah pinter. Keluar madrasah Ramadan kudu tambah wawasane, kudu meningkat kualitas diri, kualitas ibadahe. Saya sering menggambarkan kalau sebelum Ramadan itu bulan-bulan uler, memasuki Ramadan bulan ngentung, keluar Ramadan harus bisa jadi kupu-kupu. Tapi sayang, banyak warga ngaglik yang setelah ngentung satu bulan Ramadan, keluarnya enggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Apa kurikulum pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan Ramadan yang bisa kita dapat? Banyak banget para jamaah. Di antaranya, madrasah Ramadan memberikan pelajaran berharga kepada kita agar menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Bukankah selama puasa Ramadan kita disuruh untuk bersabar? Ketika diajak gegeran, diajak berdebat, diajak tukaran, diajak padu, kita enggak boleh ngeladenin, enggak boleh ngelayani, disuruh jawab inni shaimun, sepurane aku poso. Dikongkon sabar. Selapar apapun perut, luwe nganti ngelempeng, wetenge koyok kelet, ada makanan milik sendiri, halal, gak boleh dimakan sebelum maghrib. Ngowelak nganti gulu rasane koyok ketekek, punya minuman seger, PEDW, halal, gak oleh diombe lek durung maghrib. Maknane dikongkon sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesabaran itu penting, apalagi kita hidup di zaman di mana persaingan sangat tajam, persaingan hidup sangat ketat. Kalau enggak didasari dengan kesabaran, pasti jadi orang yang gagal. Hidup di zaman seperti ini, persaingan kan sangat tajam, persaingan sangat ketat. Jadi apapun, kalau tidak mampu bersaing, siap-siap gulung tikar. Jadi pedagang, dadi bakul, kok gak mampu bersaing, siap-siap kukut, siap-siap bangkrut. Jadi pegawai, kok gak mampu bersaing, jangan berharap tambah pangkate, tambah bayarane. Dadi kiai ae lho lek gak mampu bersaing. Sopo ngomong gak payu? Banyak orang yang tidak sabar dalam menghadapi persaingan hidup. Wedi kalah sogeh karo tonggo, akhirnya gak sabar, pengen cepet sogeh, korupsi, nyolong, renten, nganakno duit, ngutangi dom bayari cagak listrik. Nek perlu ternak tuyul. Para jamaah, opo wae kapan gak sabar mesti kacau, mesti semerawut. Kenapa jalan raya jadi macet? Karena para pengemudi kendaraannya gak sabar. Kendaraan yang besar gak mau ngalah, sementara kendaraan yang kecil-kecil gak tahu diri. Mangkane jalan raya macet, kendaraan sing gede-gede gak gelem ngalah, mentang-mentang gede terus ngebeki embong, totototot, kokokokok. Kendaraan sing cilik-cilik gak gelem ngrumangsani cilike nyelempit-nyelempit gak karo-karuan. Antrian opo ae kapan gak sabar mesti kacau. Antrian sembako neng gak sabar. Sing wis oleh gak gelem ngalih mergo kepengin oleh meneh. Sing gurung oleh njuwongkrok njongkrokno merangsek kepengin nang cepet oleh. Kacau. Dengan kesabaran manusia jadi hebat. Mari kita bandingkan dengan makhluk yang lain. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Allah menciptakan makhluk namanya manusia. Tiga saja biar enggak terlalu lama karena waktunya sangat terbatas. Pertama, malaikat diciptakan Allah dengan diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Binatang diciptakan Allah diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Sedang manusia diberi dua-duanya. Ya diberi akal, ya diberi nafsu. Malaikat cuma dikei akal tok, gak dikei nafsu. Maka wajar kalau malaikat gak pernah jelek. Pantes nek malaikat iku apik terus. Malaikat gak duwe nafsu. Gak duwe kepinginan. Ketok panganan enak kaya apa, gak kepingin. Ketok wong wedok wayu kaya apa, gak ada sengkring-sengkring. Ketok bokong sewemok kaya apa, gak ada cenut-cenut. Paling yo cuma batin, apa rek wadah entut sak mono gedene ngono tok. Ya karena gak ada nafsu, makanya malaikat gak tahu nakal, gak tahu dosa. Sama tahu ketemu malaikat Jibril mendem di warung. Malaikat itu disetting untuk hanya patuh dan tunduk pada perintah Allah, tidak pernah melakukan pelanggaran. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Hanya disetting untuk tunduk dan patuh atas segala perintah-perintahipun Gusti. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena malaikat enggak punya nafsu, mangkane malaikat mboten nate keliru. Malaikat enggak pernah salah. Malaikat Jibril enggak pernah korupsi ayat. Diperintah Allah, "Hei Jibril, ayat ini sampaikan kepada Nabi." Siap. Begitu ayat diterima, dilihat kok ayatnya bagus, akhirnya diambil sendiri, enggak disampaikan. Enggak, malaikat Jibril enggak tahu korupsi. Sing korupsi niku Jibril seragaman. Halo. Sik tas kena greme sik goboh sampean. Dilanjut mboten? Loh. Malaikat Izrail enggak mungkin salah adres dalam mencabut nyawa. Lek ancen jatahe sing dicabut iku nyawa sampean, malaikat Jibril gak ngira njabut nyawae Anwar Zahid. Yo tetep nyawa sampean sing dicabut. Malaikat Mikail gak pernah salah wesel dalam membagi rizki. Halo. Iki kok umek kae se. Nang longgoh ngono. Kaya pragawati. Dilanjut mboten? Waktu nih rek, tolong perhatikan no. Malaikat Mikail gak mungkin keliru nek bagi rezeki, gak mungkin salah wesel, gak mungkin salah orang. Lek ancen jatah rezekine Anwar Zahid, Iki engkok maring ngomong sak jam luweh titik unai. Hasilnya ngalang-alangno gajimu setengah tahun. Malaikat hanya diberi akal, enggak diberi nafsu, sehingga enggak pernah keliru, enggak tahu salah, enggak tahu elek. Nah, binatang diberi nafsu, tapi enggak diberi akal. Wajar lek binatang itu keliru, pantes lek kewan itu salah, lumrah lek kewan itu enggak duwe isin, ancen enggak duwe akal. Jaran keliling kampung gak ada katoan yo gak isin delonteng koteng-koteng. Wedhus kalau nafsunya sudah memuncak gak peduli akeh uang. Wedhus lanang ketok wedhus wedok, adik wedhus wedok ibokongnya ter ter ter ter buntutnya jendit jendit jendit jendit. Nafsu memuncak melawanyu diparani langsung munggah celingkrik pluk pluk pluk pluk pluk pluk. Gak ngurus sangkeh uang ya, karena gak punya akal. Maka binatang itu gak tahu nilai. Ngapunten, misalnya di tangan kanan sampean pegang berlian harganya 500 juta, di tangan kiri sampean pegang rumput cak tekem, rumput seikat, tangan sampean sing tengen iki nyekel berlian regane 500 juta. Tangan kiwa sampean nyekel suket sak tekem. Sampean tokno wedhus sing dipilih berliane ta sukete? Kenapa wedhus kok pilih sukete? Karena wedhus enggak tahu nilai. Mangkane pilih suket. Padahal andaikan wedhus iku pilih berlian regane 500 juta ditukokno suket oleh suket sak provinsi. Tapi karena kambing enggak tahu nilai, dia malah pilih rumput seikat karena yang dipikirkan kambing hanyalah isi perut. Maka orang hidup kalau yang dipikirkan hanya soal perut, maka nilainya enggak lebih dari apa yang keluar dari perut. Enggak paham ya wis. Orang hidup kalau yang dipikirkan hanya soal perut, maka nilainya enggak lebih dari apa yang keluar dari perut. Apa yang keluar dari perut? Kalau malaikat hanya diberi akal enggak diberi nafsu, sehingga selalu baik, enggak pernah jelek, selalu benar, enggak pernah salah, wajar. Kalau binatang hanya diberi nafsu, enggak diberi akal, maka binatang selalu jelek, salah, enggak punya malu, wajar. Manusia diberi akal sekaligus diberi nafsu. Yang akal dan nafsu manusia ini setiap saat bertempur dengan dahsyat. Kaget ya wis. Setiap saat akal dan nafsu manusia ini bertempur. Lho kok ngaglek? Akalnya mampu menguasai nafsunya, akalnya bisa mengendalikan nafsunya, maka wong ngaglek jauh lebih hebat daripada malaikat. Derajate wong ngaglek luweh mulya tinimbang malaikat. Malaikat apik niku wajar, ancene gak tau merangi nafsu. Lah wong ngaglek dikei nafsu sing selalu ngajak elek, kok iso ngempet, kok sabar, iso ngendalekno, maka lebih hebat daripada malaikat. Ini satu kesabaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua, nyumbang piro sampean? Madrasah Ramadan memberikan pelajaran, pendidikan dan pelatihan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Ikhlas itu ruhul amal. Jadi amal apapun ibarat jasad, Ikhlas itu ruhnya. Ibadah apa wae iku ibarat rogo, ikhlas iku nyowoe. Maka kalau ada amal, ada ibadah tanpa keikhlasan, itu ibarat jasad tanpa ruh, ibarat rogo tanpa nyowo. Nilainya podo karo patung, nilainya podo karo boneka. Ibadah puasa mendidik keikhlasan. Maka puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia. Satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang yang berpuasa itu sendiri dengan Gusti. Gusti. Bapak Ibu para jamaah, ibadah apapun selain puasa itu bisa diketahui orang lain. Ibadah apa wae sak liyane poso iso diweruhi wong liya. Banyak yang ngerti, bisa diketahui. Sampean sholat iso diweruhi wong. Sampean lho lek tepak sholat akeh wong weruh, akeh wong ngerti. Sampean sedekah iso diweruhi wong. Banyak yang tahu, apalagi digawe acara seremonial disaksikan banyak orang. Sampean berangkat umroh, sampean pergi haji, orang sekampung pada ikut nganter. Akeh sing weruh, isok dingerteni uang. Tapi ketika sampean berpuasa, gak ono sing weruh, gak ono sing ngerti, kecuali sampean dhewe ambek Gusti Allah. Halo, kok serius banget? Ngapunten. Ibadah apa wae? Iku gak iso pura-pura, gak iso. Pura-pura iki bahasa kene napa? Etok-etok. Sama nanti etok-etok ibadah mesti ketemon. Mesti konangan. Ya apa carane ibadah kok etok-etok? Sama etok-etok salat. Ya apa carane? Salat kok etok-etok? Mesti konangan. Mesti ketemon, mesti ketahuan. Pura-pura salat. Sampean pura-pura sedekah. Ya apa carane sedekah kok etok-etok? Sing sampean tokno apa? Sing sampean kei sapa? Gak iso sedekah kok etok-etok. Sampean pura-pura haji. Kate lunga nandi sampean? Wong haji iku kudu lunga nduk Mekah. Halo. Gak iso. Tapi lek poso iso etok-etok. Tak wuruki. Gak apa-apa praktekno. Etok-etok poso. Sampean metuwa teko omah, terus lambe sampean lapono nganti garing, lek perlu dikai opel titik-titik. Metu teko omah, gayao loyo. Maca o lemes. Nah, ketemu wong nang ngidang itu, terus terus. Melakune genteyang, genteyang, genteyang. Gayae koyo poso. Maka para jamaah sekalian, ibadah apapun bisa dinilai manusia kecuali puasa. Salat itu bisa kok dinilai oleh manusia. Salat iku iso dibiji. Mbak iku lho, salate khusyuk. Mbak iku salate apik temen iso khudu. Kok tahu? Kok bisa menilai karo salatnya khudu, salatnya khusyuk, salatnya bagus? Iya. Dari ucapan dan gerakan-gerakannya. Baru melafalkan niat aja udah khusyuk dan fasih. Usholli. Usholli. Usholli. Usholli. Takbire medeni. Allahu Akbar. Dari gerakannya bisa dinilai kalau sholatnya bagus. Rukuk tok rong jam setengah. Sampai gak iso ngadeg moro kesosop ngunai. Loh, orang sholat khusyuk itu bisa dinilai kok dari gerakan-gerakannya. Sholatnya tertib, sholatnya khidmah, sholatnya lama, gerakannya tenang, tumak ninah. Itu tanda kalau dia sholat khusyuk. Anek sholat cawepet, kaya gak mikir, Allahu Akbar, entul-entul, jadi-jadi, duli-gulik, entut-entut. cerekal tangi entul-entul jadi-jadi duli-gulik entut-entut cerekal tangi meneh entul-entul jadi-jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek ngono. Nah iku tandane salat gak khusyuk. Gak ono critane wong salat khusyuk nang cepet-cepetan gak arek mikir ngono iku. Jadi salat itu bisa dinilai khusyuk apa enggak, berkualitas apa enggak. Bisa kok dinilai. Apa maneh wong ceramah ngene iki? Enak tagak ceramahe gampang dinilai. Apan ceramah sih oleh setengah jam jamaah morontek morontek morontek berarti gak enak blas iku ceramah. Ngaji sok dinilai, maca Quran sok dinilai, tajwidnya bener tagak, makharijul hurufe tepak tagak, lagune enak tagak, bisa dinilai. Sedekah bisa dinilai manusia. Bapak itu sedekahnya top, sedekahnya hebat. Kok bisa menilai dari mana? Dari seringnya beliau mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, sering mengadakan santunan yatim piatu, banyak membantu fakir miskin, jadi donatur di berbagai yayasan, jadi penyumbang terbesar pembangunan masjid, sering nyuplai bantuan ke pondok pesantren. Bisa dinilai dari nominal yang dikeluarkan. Dakoh bisa dinilai. Haji itu juga bisa dinilai manusia. Wah, tetanggaku itu hajinya keterima, hajinya mabrur. Kok tahu dari mana kalau hajinya mabrur? Ya dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum berhaji dengan sesudah melaksanakan ibadah haji, terjadi perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Biyen sak gorunge haji mau wedi teram, bareng mari haji malah nemen lo mane. Biyen mau wedi teram soge tapi donyane gak kecer balas, pokok didekep dhewe, dikekepi dhewe, kancane tanggae wis gak ono sing iso ngrasakno, sampe entute diwadahi plastik. Wong teleke wis metuwe digoreng meneh kok. Wonten tiyang mriki sing ngoten niku? Wonten. Ana iki wonge teko iki. Mau wedit. Wonge gawe kodhong ireng pokoke. Salahmu kodhongan ireng. Halo. Halo. Biyen mau males ngaji. Gak tahu ngaji. Ono pengajian nang ndi gak tahu teko. Mari haji malah sregep ngajine. Ana pengajian yo sewering teko. Tanda kalau hajinya mabrur. Ngono. Piyen salate gak tahu jamaah. Mari haji lho, malah gak mule-mule teko masjid. Yo maksudnya sregep salate jamaah ngono lho Bu kok. Ngono gak mule-mule teko masjid, gak kerja. Iya iku krokotono beduk iku kamu. Pian karo tanggae gak wawuh. Soge titik sombonge gak betahi. Ditakoni tanggae gak gelem jawab, disapa iki gak jawabi. Saking pundi Mbak malah melengos. Gak level. Mblak mlaku gak ngancik lemah. Sandalan. Ya maksudnya kaya sundel bolong. Mari haji malah grapya, sumeh, ajer. Karo tonggo api, kuwi tandane mabrur. Ana wong wedok biyen sak gurunge haji wani nang bojo. Nyelatuan, ngamukan, kakean tuntutan. Sing lanang wis ditaki bendina. Iki wonge gawe kodhong merah muda wonge. Mari haji, malah taat sama suami, neriman. Bekti ngomongnya ae male basa. Mriki wonten istri yang berani sama suami. Kata jarene iki rata jarene. Bu ngapunten Bu, tolong Bu. Aja atik wani nang wong lanang. Wong lanang gak atik sampean waneni, wis kalah. Gak ana critane wong lanang menang musuh bojo, gak ana critane. Sehebat apapun suami, dadi apa ae karo bojone pepleh. Saya punya temen nih. Titelnya S2 Timur Tengah. Keren. Di belakang nama itu tertulis titelnya MA. Keren kan? Lu ngono ku nang ngomong digetak bojone, iso mudun kaya arek MI. Padahal asline MA lho. ngadepi bojo iso lolok kaya arek MI. Ada rektor universitas ternama, gelarnya udah profesor doktor. Tapi enggak saya sebutin universitas mana, kok lak ngrasani aku. Ini kan contoh aja. Dia terkenal killer. Kejem, nyengit. Tiap dia datang ke kampus, tuh mahasiswa-mahasiswi pada tahan napas semua. Ngempet ambean kabeh saking wedine. Nah, pas lebaran pembantunya kan pulang kampung. Di rumah lagi enggak ada pembantu. Temennya datang silaturahim, dibikinin teh sama istrinya. Begitu jadi suruh nyuguhin. Gawe talam ngene iki. Gemeter anjen gak tahu-taune. Gemeter sampai kocek, ngamuk bojone. Sing hati-hati talang, ngene iki gawe repot-repot dikutah-kutah nang ngene. Lho, profesor yo digetak bojo. Iso kaya gak tamat SD ngono. Plonga-plongo. Wis to, wong lanang dadi apa wae, termasuk kiai. Kiai ketok alim, ketok pinter, wawasannya luas, pengalamannya akeh, ceramahnya menggelegar, cetar membahana, nek dalil neritik enak. Iku lek nduk njaba, nduk omah digetak bojone iso ilang kiyaine kari gobloke. Wis gak iso dalil blas wis nduk ngarepe bojone. Ngane kiai ku sak jaduk-jaduke gak kira iso nuturi bojone dhewe apa maneh dalili. Aku pesenang sampeyan ya. BE sampeyan ngerti ana kiai sing iso nasehati sekaligus dalili bojone, tolong aku sampeyan kabari. Aku kepengin berguru aku. Ya apa carane ngono? Ana bojone kiai ngamuk nang kiai. Nah terus kiaine nasehati. Heh. Wong wedok gak oleh ngomong suarane luwe banter ngungkuli wong lanang, dilaknat malaikat, apalagi sampai menyakiti dan melukai hati suami. Ingat, ridone Gusti Allah bagi istri tergantung ridho suami. Kanjeng Nabi wis dawuh, jere bojone, gak atik nabi-nabian. Nabi-nabi apa? Nabi Anwar Zahid iku wae. Mangkane lek te Pak Riyoyo yo. Jawarang wong wedok sing gelem njaluk sepuro gawe kata-kata nang bojone jawarang. Paling yo sungkem ambek membik-membik ngono tok. Ngono tok. Adek ngomong njaluk sepuro, bojone sampean njaluk sepuro Pak wingi, Pak? Yo gak blas. Raketek. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sepurane bapak-bapak, wong wedok mbak nongo-nongo dapurane. Ternyata dalam banyak hal mampu mengalahkan laki-laki. Mulai sampai diarani An-Nisa Aimadul Bilad, wanita iku tiang negara. Dadine negara ya apa itu tergantung wong wedok. Wong wedok itu tiang negara. Lek wong wedok itu api, kuat, negarane hebat. Lek wong wedok itu welek, rusak, negarane hancur. Karena wanita tiang negara. Nek laki-laki kan cuma tiang jaler. Kalah-kalah Pak Saman. Apa mana urusan anak? Wong lanang gak ada apa-apa nih. Masalah anak, wong lanang itu cuma penanam modal. Mesti ngandung wong wedok 9 bulan lebih, tambah suwe tambah gede, mendeh-mendeh. Yo kuat iki, Pak. Tek gak kena diselehno. Digelapo-lapo gak kena diselehno. Kuat. Ayo coba Bapak sampean latihano meteng-metengan. Iki nyele orbana siji talekno wetengmu. Neng ojo dicopot no ndi ae lapo ae, lek kuat sampean. Yang menyusui wong wedok. Wae wong lanang gak metu, masih disedot gak diesel gak kira metu. Tenang Bu, menyusui anak itu pahalanya besar, sing sabar. Haulaini 2 tahun tiap hari dapat pahala. Bikul limas syotin mi'atu hasanatin. Sak sedotan 100 kebagusan. Srut oleh 100 sampean. Srut-srut 200. Srut-srut-srut-srut-srut 500 sampean. Srut-srut-srut-srut-srut-srut-srut-srut 1000 ganjaran. Lagi lek anek anak sampai kuliah gak disapih, ayo. Nah, iku jenenge wong wedok stres yo ngono. Sopo ngomong pretil mau? Yo enggak sih wong digawe bapakne yo aman kok. No. Dadi engko sing ngrawat anak, sing didik anak, wong wedok, wong lanang gak entos, gak entos. Gak entos. Apa maneh anake tepak lara. Nang rewel. Wong wedok yang kelihatannya lemah, gendong anak mulai isuk sampai tengah wengi. Kuat. Kuat. Anake rewel nangis, dipuk-ipuk, dihibur sampai meneng. Jup jup jup jup sayang. Anak mama sakit. Jup jup jup sayang. Telaten sabar. Ayo wong lanang. Anake lara, gendong 15 menit tak sempal pundakmu. Apa maneh anak digendong nang rewel nangis. Bapak ini iso morang-moring, nang iso terus tak banting sisan. Mangkane ta lah, wis urusan apa ae, organisasi apa ae, dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok, luweh urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati ngono ya. Dicekel wong wedok urip. Mbah ngono. Dadi wong wedok terbukti iso nguripno barang sing mati. Mangkane nek ngomong yo gawaya. Allah ngono ae mati. Kene tak cekle engko lak urip. Lho organisasi iku lho. Ayo PKK iso urip iki mergo sing nyekel wong wedok. Coba PKK kon nyekel wong lanang. Mati. Posyandu iso urip iki mergo sing nyekel wong wedok. Coba cekelno wong lanang. Lah iya. Dadi wong wedok iku iso nguripno barang sing mati. Wes. Apa ae dasari keikhlasan. Ngomong sing ikhlas. Ngomong nek ikhlas iki dirungokno yo enak, nang kuping yo enak, nang ati yo enak. Makane sampean ngrungokno omonganku iki nek krasa enak, insyaallah aku ikhlas. Tapi lek ning kuping gak enak, ning ati celekit-celekit, iku tandane aku gak ikhlas lek ngomong. Mbah ana ganjel-ganjel apa. Biasae ngono. Wis. Nah, sebabnya wong ceramah gak ikhlas itu kadang-kadang jamaahe gak gatekno. Wong kiyaine ngaji jamaahe selfie. Wong kiyaine nerangno serius jamaahe update status. Wong kiyaine ngomong petentengan jamaahe chattingan. Wong kiyaine nerangno undur makol jamaahe malah video call. Ya ana iku sing update status sik tas. Ngaji bareng Anwar Zahid ngono. Terus maneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Berperilaku bersikap sing ikhlas. Apa ae? Berpakaian Bu yang ikhlas. Wong wedok lek berpakaiane ikhlas, kapanpun, dimanapun selalu nutup aurat. Nek gak ikhlas, ya pengajian ngene iki nutup aurat. Nduk gone tempat wisata yang ngeler udel. Pakai you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong, dan udel menonjolkan yang sudah menonjol-menonjol. Puasa juga mendidik kita agar menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Winginane pas Ramadan, awan-awan, sampeyan kate sholat duhur, mesti lak wudhu dhisik. Gini apa nggih? Nah, sebelum rukun wudhu itu ada sunnahnya. Membasuh kedua telapak tangan, termasuk berkumur. Berkumur itu kemui loh. Memasukkan air ke mulut, terus dikeluarkan lagi. Misalnya sampean kemu ping telu. Terus salah satu ono sing sampean korupsi. Dilek titik klek. Polisi gak kira weruh. Tentara gak ono sing ngerti. Satpol PP, banser gak weruh. Tonggo-tonggo sampean juga gak ono sing weruh le sampean ngorupsi kemu. Bahkan wong sing dok sandinge sampean, dok sebelahe sampean peti lo gak weruh le sampean ngelek banyu. Tapi lapo gak sampean lakoni? Mergo juga sampean jujur pada diri sendiri. Karena sampean yakin diawasi Gusti. Sadar dilihat Gusti. Alangkah indahnya kalau sikap ini kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Iku metu wenteng ngrungokno temen tagak. Enggak ngrungokno wong batin kok. Tentengnya lo, lek menenengi aku nyawang batinnya gini. Dan iya aku dadi bojone wong iku. Wis gedek-gedek. Iya seneng sampean, aku senep. Gak punten. Guyon bu, guyon. Sampean cek gak terlalu petentengan. Coba kalau kejujuran ini kita tanamkan dalam pribadi kita, untuk kita ekspresikan dalam perilaku hidup, kita implementasikan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Isa ngaglik gak kira ana wong elek. Kate nglakoni dosa, yakin lek Gusti Allah weruh. Kate tumindak elek, sadar lek diawasi Gusti. Gak kira sida. Enggak modele wong ngaglik. Gusti Allah diintimidasi. Allah kan nambah wong ngaglik, nglakoni elek, diweruhi Allah. Ngelakoni dosa, konangan Allah, gak mikir, tapi lek weruh tonggoe, konangan koncoe, gopoh gak karu-karuan. Tapi lek sing weruh Gusti Allah, gak mikir, hehehe, ojo ngerasani, ojo fitnah, Gusti Allah weruh lo ya, baba, Gusti Allah weruh, Gusti Allah gak tau geger ae. Mental kita kan seperti itu. Lebih takut kepada atasan daripada kepada Tuhan. Karena apa? Tidak merasakan kehadiran Allah dekat dalam kehidupan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, saiki lho ngapunten-ngapunten, pegawai-pegawai ngono ku ya lebih takut kepada atasannya daripada Tuhannya. Karyawan-karyawan luwe wedi nang bose timbangane nang pangerane. Ngene apa nggih? Sing seragaman tentara iki. Atik diceluk komandane, dipanggil komandane, melayu. Siap komandan. Coba sing nyeluk Gusti Allah. Ayya 'alan shalah. Oh, gak enak ya gak laris omonganmu. Oh, sing garakno laris ya mergo enak ya. Timbang vokalmu mau. Suara yang jebrak kabeh. Tenang. Panggil komandannya cepet-cepetan, ojo sampai telat. Wedi digampar, siap komandan. Langsung datang, gak ada ngenyang, tanpa nawar. Tapi ketika yang manggil Allah, hayya 'alas shalah. Nang warung, ini mental kita. Makanya yo, aja kaget. Ada anak muda naik motor di jalan raya, nggak pakai helm. Itu lampu merah, kendaraan semua pada berhenti. Dia nerobos, bang, arek ngagle. Diuber karo polisi jalan raya, prit, menggir. Sadar kalau salah, sadar pak. Apa? Nggak pakai helm. SIM. Ini pak, STNK? Ini pak. Tahu enggak tadi kalau lampu merah? Tahu pak. Kenapa masih diterobos? Ya saya enggak tahu kalau ada bapak. Ya wis enggak ada suwe-suwe ya. Nah, terus satu lagi. Ya tak imbui. Enggak melu nyumbang jok cerewet pak. Kita juga diajarkan tentang kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Ini penting setelah kemarin hiruk pikuk perpolitikan nasional yang lumayan menguras pikiran, menguras tenaga. Mungkin kemarin beda warna kaos, mungkin kemarin beda pilihan politik, tapi saatnya kita sekarang kembali merajut kebersamaan, terlebih persaudaraan. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Bukankah Ramadan kemarin kita diajari tentang kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Waktu menjalankan sholat tarawih di masjid. Dari manapun asalnya, dimanapun alamatnya, dari arah manapun datangnya. Ada yang dari arah barat, ada yang dari arah timur, dari arah selatan, dari arah utara, dari arah pojokan. Semua datang ke masjid. Datang tempat yang sama, dengan niat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, menghadap arah yang sama, melakukan gerakan-gerakan yang sama, menggunakan bahasa yang sama. Embuh gak nyaut tok. Terus tak gak ini. Masjid itu simbol masyarakat Islam itu seperti itu. Siapapun datang ke masjid diperlakukan sama, enggak ada beda. Sopo ae mlebu masjid padha derajate. Ketua RT mlebu masjid sandalmu copoten te. Ayo nyauto, ketua RT mlebu masjid sandalmu copoten. Ketua RW mlebu masjid sandalmu copoten. Lurah mlebu masjid sandalmu copoten. Tentara mlebu masjid sandalmu copoten. Polisi mlebu masjid sandalmu copoten. Camat mlebu masjid sandalmu copoten. Bupati mlebu masjid sandalmu copoten. Gubernur mlebu masjid sandalmu copoten. Presiden mlebu masjid podo sandalmu copoten. Kiai gak ada tiga contoh. Aja mentang-mentang sih dadi ketua RT mlebu masjid gak kelem nyopot sandal, nyak nyak nyak nyak diutus ke sikilmu ambek malaikat. Copot sandale. Noh, aku ketua RT kok. Malaikat itu gak kenal pangkat RT, gak kenal. Iki sapa jenenge Pak RT iki? Sapa? Waji. Oh, Budi. Ya, malaikat mungkar nakir nakoni iki sok men yo gak atek. Izin Pak RT saya mau nanya, enggak. Ya Pak RT Budi, kak. Hei Budi, man rabbuka, ma imamuka, man nabiyuka, wa ma qiblatuka. Isok jawab, aman. Kak isok jawab, nyonyor. Kok RT, kiai lo berdoai, gak kanggu. Pangkat kiai nang alam kubur, gak kanggu. Mungkar nakir nakoni gak, ya sahib al-fadilah wa sa'adah wal karamah al-mukarram kiai haji kayu. Pertanyaan langsung, hei Anwar Zahid langsung suargo. Nah, jadi terserah aku yang ceramah aku. Nah, zaman lagi ayo ganti nono. Semua sama, makanya sama nojo atik rumongso di atas orang lain. Kalaupun kekayaan sampean lebih dari orang lain, sadari bahwa itu bukan milik sampean, itu milik Allah yang sementara waktu dititipkan kepada sampean. Bener atau tidak sampean dalam mengemban amanah berupa kekayaan itu. Nah, ini yang tepuk tangan mesti wong melarat itu. Asli ini ya kepingin tapi gak dititipi. Seneng ngelek didukung. Apa mana? Mangkane pesene kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Bapak dan Ibu, tangan Anda dua, betul? Beda apa sama? Kok iso samai tanganmu kiwa karo ngono ta? Wong kiri sama kanan kok sama? Ayu oon. Wong kanan sama kiri kok sama? Beda. Dua tangan ini beda, kiri sama. Walaupun beda tapi rukun dan saling pengertian. Buktinya tangan kiri gatel, tangan kanan nih gak ada diceluk, gak ada diundang. Moro gatel lah, ini tak kukurno. Ono tangan kiwa gatel kok sing tengen cuek. Gatel-gatel lo gak ngurus. Kukur-kukuran dewe, sing gatel kon. Ono ini. Demikian pula ketika tangan kanan gatel, yang kiri tanpa diundang, tanpa dipanggil. Moro, kan gatel lah, ini tak kukurno. Kiwa tengen gatel karo, kukur-kukuran. Padahal ini beda. Maknane apa? Le ono tonggomu kenek musibah, ono tonggomu kesusahan, ono tonggomu loro, sambangono. Ojo atek takon partaine apa? Ojo atek takon wingi milih capres apa? Ngerti ya? Blok. Gregeten no. Gemes aku. Halo. Halo. Tonggoe wis lara nemen, wis megap-megap. Engkate nyambangi nang rapat dhisik. Iku partaine apa sih? Wingi milih caleg sapa sih? milih capres sapa iki? Iso lak modar tanggamu. Ayo saling pengertian lah kayak kedua tangan. Dipakai jalan. Nek tepak lembean yo kompak artinya pengertian. Adek sing tengen maju, sing kiwa sadar, oh kon maju ah. Ya wis aku sing mundur. Ngono lho. Apan sing kiwa maju, sing tengen yo sadar. Ayo gantian yo wis kon sing maju aku sing mundur. Soale lek maju bareng dadi vampir. Padahal kanan sama kiri fungsinya beda. Tangan tengen iki gawe sing apik-apik. Salaman tangan. Ayo tala, saya salaman tangan. Tanda tangan tangan. Manggakno tamu tangan. Dada tangan. Cium jauh tangan. Tangan kanan. Loh, sing bales kok tuwek ngono. Maksudku ngarepe ngono, lha apa sing burine malah ngene-ngene. Salah tembak, Bro, Bro. Ngarepku dudu iku nang. Maksudku sing bales sing ngarepe kok burine wis tuwek. Apa melu-melu. Baleni, baleni. Salaman gawe tangan. Tanda tangan tangan. Dada tangan. Nampani duit tangan. Tangan kiri enggak pernah protes. Enggak tahu ngamuk, yo gak iri karena tangan kiri sadar, anjen aku seksi kebersihan. Tugasku kan urusan belakang. Tapi hubungannya ya apa? Tangan kanan ini sayang banget sama tangan kiri. Diomongi, ri kiri, antene aku bagian rimo duwe. Tapi ojo sedih, ojo khawatir. Engko lek tak tukono jam tangan, sing gawe kondo. Sing gawe. Ya pamero ya pantes. Apik kok wek. Timbang jammu ya kodanan mati ngono. Dari tangan tengen ngono. Ewo kiwo. Aku anjene bagian rimo duit, tapi kalau tak tukono cincin, sing gawe awakmu lho. Api. Pamer yo pantes gak kaya kowe iku. Telung dino malih ngono. Yo digawe pameran riyoyoan tok iku. Sepuan. Gek ora-ora langsung ngelontok kabeh. Padahal ini fungsinya beda. Ayo, wala takun kal udunen, jangan sedua telinga. Kedua telinga kita itu dekat banget, tapi enggak pernah ketemu. Ayo, kupingnya sopo kiwa tengen sing tau petuan. Kuping wedus iku jeneng. Halo, kuping loroi parek tapi enggak tahu ketemu. Wong parek karo dulur, parek karo tonggo. Gak sopo-sopoan, gak wawuh, gak tahu ketemu. Ya Allah, kuping nang kuping iku cuek modele, gak peduli nafsi-nafsi. Kuping kiwa gatel, sing tengen gak ngurus. Masih bek cukil watumu gak ngurus. Masih kon cureken gak ngurus. Demikian pula yang kanan gatel, kiwa gak ngurus. Tur sifate iri, kuping tengen dinggoni giwang, dinggoni anting. Sing kiwa yo njaluk. Adik tengen dinggoni giwang, dinggoni anting. Sing kiwa njaluk. Adik kudu padha. Tengen gede, kiwa yo njaluk gede. Ayo coba tangan gede kiwa tangan gendeng jenenge. Kongkon koyok tangan. Eh, jari tangan kita lima, betul? Sama apa beda? Beda. Ukurannya beda. Tinggi pendeknya beda, namanya beda. Ini namanya jempol. Ini namanya telunjuk. Ini jari tengah. Ini jari manis. Ini kelingking. Lek basa Jawa iki jempol. Iki penuduh. Nah, iki penunggul. Iki manis. Iki jentik. Simbolnya juga beda-beda. Jempol ini umarok. Jempol ini pejabat, pemimpin. Pemimpin masyarakat harus jempol. Urusan apa saja kalau sudah diginikan sama pemimpin, beres wis. Urusan apa ae lek dingenekno karo pemimpin, beres. Adek pemimpine ngene. Nyonyor. Nah, telunjuk ini orang berduit, orang kaya, pengusaha, investor. Orang-orang berduit, pokoknya tukang tunjuk. Apa saja kalau yang nunjuk gini orang berduit, selesai. Tuh, masjid ke orang mari. Eh, golek no sing iso nyuding. Lek kowe jagakno surban keliling loleh piro. Madrasah belum selesai. Kapan sing berduit? Madrasah bangunan. Dadi. Iki pondok pesantren iki, kapan sing nyuding ini orang-orang berduit? Selesai. Lah nek sing nyuding model ngene-ngene iki. Nganti puklek drijine. Enggak akan selesai. Dah, nah yang ini jari tengah paling besar, paling tinggi. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia netral, milik semuanya. Ini TNI Polri. Maka harus netral, milik semua golongan. Enggak boleh terlibat dalam politik praktis. Menangan soalnya duwe senjata. Kalau di masyarakat kita ya, Ustadz Kiai, ini posisinya tidak ke kanan, tidak ke kiri, harus netral, milik masyarakat. Maka nilai ono pilihan kepala desa, pilihan opo, Kiai, Ustadz, gadek melu-melu, apa mana sampai jadi botoh. Ngaco ninggo. Ya karena ini netral, makanya gak oleh digawe suwit. Ayo arek cilik dolenan, gak ono suwit gawe jari tengah, suwit jegleng. Gak oleh iki menangan, iki beledek iki. Mbok paham mbok enggak diomongin ini. Nah ini jari manis ini pemuda harapan, maka harus kaderisasi dan regenerasi. Sayang waktunya sangat terbatas sekali, jadi nah yang paling kecil ini rungokno, yang paling kecil ini kelingking jentik iki wong wedok, meskipun cilik tapi mentes. Ojo diremehno wong wedok iki, kekuatannya besar. Jentik masih yo cilik mentes, walaupun cilik. Kadang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh empat jari yang besar-besar ini. Yang bisa menyelesaikan, sing iso nggarap, jentik. Contoh, selet petek. Iki wayang ngendok tagak, uti-uti nggak jentik. Ada nggak jempol, ya dobel piti. Contoh meneh, yang iso diselesaikan jentik, Departemen Perupilan. Jentik. Duh, artinya apa? Jentik ini walaupun kecil jangan diremehkan. Ayo, jentik cilik duwen karo jempol sing gede kaya suwit jegleng. Menang di? Menang jentik jempol sing gede ini kalah karo jentik. Artinya apa? Ini kekuasaan, ini perempuan. Di mana-mana kekuasaan kalahnya sama jentik. Hati-hati. Sopo sing ojo-ojoi Nabi Adam. Wes enak-enak manggon suwarga, akhirnya terusir dari surga gara-gara melakukan pelanggaran, memetik dan memakan buah dari pohon terlarang. Sopo sing ojo-ojoi? Jentik. Kekuasaan kalahe karo jentik. Nah, jentik endelo kaya apa, kemenyek kaya apa, kalahe tunduke karo dhuwit. Jegleng. Nek kena iki, makanya adik bojomu ngambul pak. Wis aja adik diomongi akeh-akeh, melakukannya sledot-sledot, seringkut melebu kamar, blek ngono. Wis nang gendelno dhuwit. Tekeken nang sebelahe ngono ae lho. Entekno ana 15 menit kok tangi kluyur-kluyur kopi ya. Oh ngayu-ayu kalahe karo mulane nek wajahmu pas-pasan ngene iki. Kowe ora patek duwe ngene iki sampean. Ora pati duwe ngene iki ya. Cita-citamu aja terlalu dhukur. Sing golek sing kunting-kunting ngono. Nah, saiki ana permintaan dari panitia tadi. Soalnya jagakno sing ngene iki ya. Angel. Padahal sebenarnya masyarakat Ngagle itu kaya-kaya, tapi untuk nyuding angel, sing gelem nyuding lho angel. Sing siap dadi donatur lho angel. Nggih mboten? Nah, makane sekarang semuanya adalah donatur dan disiapkan. Monggo kanca-kanca satu atau dua lagu selawatan nanti disambung. Monggo Bu disiapaken. Pak panitia monggo dipun siapaken. Heh 2000 lebokno meneh, rebokno maneh. Gak isin. Iso ngetokno 2000. Ayo lebokno maneh. Ngisin-ngisin ya. 2000 diuntel-untel sisan. Ayo cukupan duit yang paling gede. Tolek perlu sak dompet-dompetmu lebokno kabeh kok. Mas, aja sampai ana sing kliwatan, Mas. Engko kapan nyemplungi tontonen 2000 jegugen ndase apa-apa. Oh, meleki. Allahumma shalli ala Muhammad. Keterangan-keterangan yang ingin saya sampaikan, tapi karena jamaah wis gak ketok kabeh. Alae panitia gak siap lampu. Kah walaupun